Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala abdika wa nabika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Jemaah sekalian, bapak ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita umur panjang sebagai modal yang sangat mahal sekali untuk kita mencari bekal dan menambah saldo amal soleh kita untuk kehidupan akhirat kita yang lebih baik nanti. Jamaah sekali yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada sirah atau perjalanan gambaran dari kehidupan sahabat yang mulia, yaitu Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Al-Barra Ibnul Malik Al-Ansari. Ungkapan yang cukup masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an mengomentari, dan bukan sekedar mengomentari tapi melarang, ya. Ada unsur melarang yang mana ungkapan itu dicatat dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab mengatakan, la tuwallu al-barra'a jaysan min juyusil muslimin makhafata ayyahlika jundahu biiqdamihi. Umar bin Khattab mengatakan, jangan sekali-kali kalian memilih Al-Barra' bin Malik Al-Ansari ini sebagai panglima perang. Saya khawatir kalau kalian memilih Al-Barra' bin Malik Al-Ansari sebagai panglima perang, saya khawatir pasukan itu akan kocar kacir disebabkan karena Al-Barra' itu hilang, atau Al-Barra' itu kemudian beliau syahid terlebih dahulu. Artinya apa, jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala? Ini bukan berarti ungkapan Umar bin Khattab kepada Al-Barra ini, bukan berarti ini satu kejelekan, justru sebaliknya. Justru ini adalah satu kemuliaan, satu keutamaan yang dimiliki oleh Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Kenapa? Karena saking beraninya dia. Jadi ungkapan Umar bin Khattab ini disampaikan, jangan sekali-kali kalian memilih Al-Barra sebagai panglima perang, karena saya khawatir kalau dia jadi panglima perang, dia berangkat sendiri, ke depan sendiri, kemudian syahid dan kalian kehilangan induk. Ya, kalian kehilangan panglima kalian karena belum-belum dah enggak ada. Ya. Ini menunjukkan saking beraninya Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Ya. Jadi kalau kita melihat, kalau nanti kita keberanian itu seperti apa, nanti akan kita lewati itu, ya, keberanian Al-Barra bin Malik Al-Ansari lebih khusus ketika menghadapi musuh-musuh Islam. Ya. Kalau dilihat dari postur tubuhnya, ya, di sini disebutkan kana asy'atha aghbara dha'ilal jismi ma'ruqu al-'idham taqtahimu 'ainu ra'ihi thumma tazwarru 'anhu izwiraran. rambutnya cukup lebat, badannya tidak terlalu tinggi, kemudian apa namanya, kurus ya, tidak terlalu gemuk, dan tatapan matanya itu seperti orang yang kalau dilihat tuh lemes gitu ya. Kan ada wajah-wajah randidut gitu ya, memelas gitu. Itu postur tubuhnya, Pak, tidak terlalu tinggi, rambutnya ya apa, ketel gitu ya. Tahu ketel? Jangan-jangan enggak tahu ketel. Rambutnya ya ketel, ketel itu bahasa Indonesianya. Lebat ya, rambutnya lebat, orangnya enggak terlalu tinggi, tidak terlalu kurus. Kalau dilihat wajahnya itu wajah memelas. Itu zahirnya. Oh ya. Jangan tertipu dengan ya style, jangan tertipu dengan zahir seseorang. Walakinnahu ma'adzalik, walaupun demikian dengan kondisi fisik yang seperti itu, mungkin yang orang nganggapnya, wah ini orang, bisa jadi ini orang melas, kasihan, enggak punya keberanian, enggak punya apa gitu ya. Tapi di sini disebutkan walakinnahu ma'adzalika qatala mi'ata minal musyriqina mubarazatan wahdahu. Tapi di balik fisiknya yang kecil, di balik fisiknya yang tidak terlalu tinggi dan kurus itu, dia dalam satu waktu telah membunuh 100 orang dari kalangan orang-orang musyrik. Meng 100 ya. Cuma 100, Pak. Dikit atau banyak itu kira-kira, Pak? Si jiwa bumbuan nih gitu. Satu orang saja kita enggak tahu ya. Ini beliau dalam satu waktu itu pernah membunuh 100 orang dari kalangan orang-orang musyrik. Ada anil ladzina qatalahum fi ghimaril ma'ariki ma'al muharibin. Di luar ya, hitungan 100 orang Quraisy atau orang musyrik yang dia bunuh itu, di luar jumlah orang-orang yang sudah dia bunuh dalam peperangan-peperangan yang lain ya. Artinya dalam satu waktu saja beliau pernah membunuh 100 orang, dan ini menunjukkan keberanian beliau radhiyallahu ta'ala anhu ya. Maka karena keberanian itu ya, sebetulnya bukan bahasanya bukan nekat ya. Ya, tapi saking beraninya gitu. Ada orang yang memang mental baja ya. Yang lain bilang kosek-kosek aja kususu, udah jalan duluan. Ya. Ada kan orang seperti itu. Ya. Mbok aja, ah wis ndi mau bablas gitu. Ada orang-orang yang ketika ketemu dengan musuh, ketemu dengan ya orang-orang musyrik, terutama para sahabat ini, tidak bergeming, bahkan sudah di depan duluan. Karena saking beraninya itu, justru Umar bin Khattab khawatir tadi. Maka beliau mengatakan tadi, la tuwallul barra'a jaysan min juyusil muslimin makhafata ayyuhlika jundahu biiqdami. Jangan sekali-kali kalian memilih al-barra' ini sebagai pemimpin kalian di saat perang, karena sangat dikhawatirkan kalian akan kocar-kacir nanti. Ya, karena keberanian kalian itu apa, keberanian Barra' bin Malik Al-Ansari itu tidak sepadan dengan keberanian kalian ya. Jadi pemimpinnya udah di depan pasukannya sih neng buri gitu. Ya. Belum ada yang mumpuni gitu ya dengan keberanian Al-Barra' bin Malik Al-Ansari. Al-Barra' bin Malik Al-Ansari, ya berarti beliau adalah orang Ansor, karena dari kata ya, dari kabilah Al-Ansari. Al-Ansari ini menunjukkan bahwa beliau itu dari kalangan Ansor, dari orang-orang asli penduduk Madinah. Bin Malik, ya nama bapak beliau adalah Malik, dan Barra' ini adalah saudara dari Anas bin Malik Al-Ansari. Ya. Kalau Anas bin Malik al-Ansari yang pernah kita bacakan dulu, beliau adalah orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usia 100 tahun dan beliau adalah pembantu Rasulullah SAW. Tapi pembantu yang meriwayatkan hadis yang banyak kan gitu. Yang tahu kehidupan Rasulullah dari hitam putihnya ya seterusnya dan seterusnya itu yang tahu ya Malik Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu taala. Anas bin Malik ini punya adik namanya Al-Barra bin Malik al-Ansari. Ya. Jadi ini keluarga yang luar biasa. Kakaknya Malik Anas bin Malik ini menjadi pembantu Rasulullah, belajar terus dengan Rasulullah, tahu kepribadian Rasulullah SAW. Nah, adiknya ini orang yang sangat pemberani, ya, pemberani sekali. Nah, kita akan lihat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekelumit dari keberanian beliau. Tapi kalau kalau kita membuka kisah tentang beliau ini, keberanian beliau saat melawan musuh-musuh Islam itu cukup luar biasa. Ya. Mungkin kalau orang dengar bisa geleng-geleng kepala. Ya. Sangat, ya, subhanallah, di manusia istimewa. Ya. Manusia istimewa. Ya, kita dalam buku ini, jamaah sekalian Bapak Ibu yang kami hormati, dalam buku ini di awal mula kisah atau yang dikisahkan tentang keberanian beliau itu adalah dimulai setelah wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabda'u hadhihi al-qissatu mundu sa'atil ula li wafatin nabiyyil karim wa iltihaqihi bir rafiqil a'la haythu tafiqat qabailul arabi takhruju min dinillahi afwaja kama dakhlat fi hadzal dini afwaja. Kisah ini dimulai setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana fitnah yang muncul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah banyaknya mulainya orang-orang atau kabilah-kabilah yang murtad atau keluar dari agama Islam ini dalam jumlah yang cukup banyak. Ya. Mungkin pernah kita sampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam dan PR-nya cukup berat waktu itu karena kaum muslimin atau manusia pada saat itu terbagi menjadi tiga paling tidak. Ada yang tetap Islam, betul-betul tetap dalam keadaan iman, yaitu orang Mekah, Madinah dan beberapa orang-orang yang ada di Taif. Kemudian yang kedua ada orang-orang yang murtad, ya keluar dari Islam. Yang ketiga juga masuk di situ ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Dan inilah yang kemudian menjadi fitnah awal setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika fitnah itu muncul, ya, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an menyiapkan pasukan untuk memerangi terutama orang yang mengaku menjadi nabi, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Wa jahaza minal muhajirin wal ansari 11 jaisan. Wa aqada liqadati hadhihi al-juyuzi 11 liwa'an. Kemudian munculnya nabi palsu itu, lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an menyiapkan pasukan dengan 11 panji bendera. Ya. Enggak tahu kalau di sini tidak disebutkan kalau satu bendera itu biasanya berapa peleton atau berapa kompi atau berapa batalion ya. Ya. Wa dafa'a bihim fi arja'i jaziratil arabi liyu'idu al-murtaddina ila sabilil huda wal haqq. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengutus 11 pasukan itu ya ke seluruh penjuru negeri Arab waktu itu untuk mengembalikan, menyadarkan kembali orang-orang yang murtad sepeninggal atau setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yahmilu al-munharifina 'alal jaddati bihaddi sayfi. Dan mengajak mereka dinasihati kalau seandainya memang tidak mau, maka dengan bahasa lembut, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa ajakan yang baik, kalau memang tidak mau maka cukup dengan bahasa pedang, bihaddi sayfi. Jadi memang ada orang-orang yang kalau diajak baik itu enggak mau, diajak duduk bareng, diajak damai, ada yang tidak mau dengan bahasa-bahasa kata-kata yang baik, tidak mau. Ya wis nek ora gelem ya aku tak ra ngomong, sing ngomong pedangi wae gitu. Kejadian yang ada di Yaman ya, kalau kita melihat berita-berita, tentunya berita kan banyak sumbernya ya, dalam arti sebelum kejadian di Yaman beberapa waktu ini, di mana negara-negara teluk menyerang Yaman, sebetulnya Arab Saudi dan negara-negara teluk sudah ingin menawarkan untuk damai ya. Damai karena apa? Orang-orang Houthi, al-Houthiyun atau Houthi gitu ya orang nyebutnya. Karena di kita enggak ada bahasa ha ya, Pak ya. Bahasa Arabnya kan Houthi, tapi jadi Houthi kalau tulisan Indonesia aja. Ya. Seperti halal jadi halal. Ini halal atau halal, Pak? Ha ya. Nah, itu orang-orang Houthi ya. Dan notabene mereka adalah orang-orang Syiah itu, mereka diajak damai. Ya. Tapi diajak damai itu tidak mau, justru malah semakin mendekat ke perbatasan Arab Saudi. Ya. Dan mereka menggulingkan pemerintahan resmi yang ada di Yaman. Maka raja presiden Yaman kemudian mengirimkan surat kepada negara-negara teluk, "Oh wis nek, kalau dengan bahasa lembut, dengan bahasa perdamaian saja tidak mau, ya sudah kita kirim dengan bahasa jet gitu ya." Dan itu yang terjadi jamaah sekali yang dirahmati Subhanahu wa taala ya, bahwa yang terjadi itu bukan kaum muslimin membunuh kaum muslimin ya, tapi kaum muslimin membunuh orang Syiah yang bukan orang Islam ya. Dalam hal ini adalah orang-orang Houthi yang mereka, karena apa? Ketika orang-orang Houthi ini kemudian sudah masuk ke perbatasan Arab Saudi, yang menjadi khawatir, yang dikhawatirkan oleh kerajaan Arab Saudi saat ini adalah keberadaan dua tanah suci itu. Ya. Karena memang tujuan mereka kan ingin menghancurkan Ka'bah. Konspirasinya orang-orang Iran dan orang-orang Syiah di seluruh dunia ini kan ingin mengalihkan Ka'bah ini. Ya. Kenapa kita cerita ke situ tadi, Pak? Saya juga nggak tahu. Tadi maksudnya bahasa kelembutan. Jadi orang-orang murtad itu juga di setelah wafatnya Rasulullah itu tidak mau dinasihati, tidak mau didakwai kembali, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengirim pasukan itu kemudian dengan bahasa pedang. Ya. Wa kana aqwa al-murtaddina ba'san wa aktsaruhum adada. Dan waktu itu orang yang murtad yang sangat keras lagi jumlahnya banyak itu adalah dari Bani Hanifah. Bani Hanifah ini adalah kroni-kroninya dari Musailamah Al-Kadzab. Maka di sini disebutkan faqad ijtama'a li Musailamata min qaumihi wa hulafaihi 40 alfan min asyidda'il muharibin. Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku menjadi nabi, itu sudah menyiapkan bersama orang-orang Bani Hanifah dan orang-orang murtad dikumpulkan jumlahnya mencapai 40.000 orang. Ya. Arba'una alfan min asyaddil muharribin, yang sangat bengis lagi kejam. Ya. Jadi jumlah yang tidak sedikit, 40 ribu pak. Jadi wafatnya Rasulullah itu sampai ada 40 ribu orang yang kemudian murtad. Kalau yang meninggal 1, 2, murtad 1, 2, 3 mungkin masih sedikit, tapi 40 ribu banyak sekali. Ya. Tapi di sini disebutkan wa kana aktsaru haula'i qad tabauhu asabiyatan lahu. Namun dari 40 ribu orang, kebanyakan mayoritas dari mereka itu murtad karena adanya fanatisme golongan. Ya. Maka kan tidak boleh ya fanatisme kepada satu kelompok, fanatisme kepada satu suku ya itu menyebabkan seperti ini. Jadi mereka itu karena fanatisme, karena Bani Hanifah itunya, ya karena Bani Hanifahnya itu yang kemudian menyebabkan semua sebagian orang atau mayoritas dari mereka itu murtad karena fanatisme kepada suku itu tadi. Bukan karena iman. Karena buktinya apa? Karena sebagian mereka faqad kana ba'dhuhum yaqul, sebagian mereka itu sampai mengatakan begini. Ashhadu anna Musailamata kadzabun wa Muhammadan shodiqun. Saking fanatiknya itu orang-orang Bani Hanifah atau orang-orang yang murtad bersama Musailamah al-Kadzab itu, karena kefanatikan itu sampai mereka mengatakan saya bersaksi bahwa Musailamah itu adalah seorang pembohong, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu orang yang benar, orang yang jujur. Jadi bagi uteke wis dibalik itu sama gitu. Aneh gitu. Jadi dia bersaksi tahu saya bersaksi bahwa Musailamah al-Kadzab, Musailamah itu seorang pendusta. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur. Jadi saking gimana ya? Ya kalau kita waneh bin ajaib gitu. Karena apa? Kok bisa ada orang sampai fanatiknya sampai mengatakan saya bersaksi bahwa dia tuh, saya tuh tahu dia tuh bohong. Tapi ya tetap melu gitu ya. Ini namanya orang fanatik itu dia tahu bohong tapi cukup ikut juga. Lalu mereka mengatakan lakinna kadzdzaba Rabi'ata ahabbu ilaina min shodiqi mudhar. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi mereka mengatakan dustanya Bani Rabi'ah, yaitu baninya atau sukunya di samping Bani Hanifah yang besar itu ada Bani Rabi'ah, dan Bani Rabi'ah itu bani atau sukunya Musailamah al-Kadzab, itu kata mereka dustanya Bani Rabi'ah itu lebih kami cintai dibanding jujurnya Bani Mudhar. Bani Mudhar itu artinya karena Rasulullah SAW dari suku Mudhar. Ya. Oh, ini kan berarti betul-betul hatinya itu gelap gulita. Ya. Tahu yang benar mana yang salah, tak mengatakan Musailamah itu pendusta, Rasulullah itu bukan pendusta, tapi aja melu, ya tetap aja ikut Musailamah al-Kadzab karena kefanatikan terhadap suku atau kabilah ya yang selama ini menjadi pengayom mereka. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya karena jumlahnya 40 ribu, lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an mengutus ya pasukan pertama dari kaum muslimin, diutuslah oleh Abu Bakar yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, waraddahu ala aqabihi. Tapi ternyata jadi untuk memerangi Musailamah al-Kadzab ini ya Abu Bakar As-Siddiq itu mengutus pasukan pertama yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, tapi ternyata qadarullah atas takdir Allah pasukan ini kalah, mundur, tidak ngatasi. Fa arsala lahu Siddiqu jaysan thaniyah bi qiyadati Khalid bin Walid. Ya, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan yang kedua untuk membantu pasukan Ikrimah bin Abi Jahal. Dan di pasukan yang kedua ini, di antara pasukan itu, di antara kaum Ansar dan Muhajirin itu, ada salah seorang sahabat yaitu Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Ya. Nah, inilah kisah nanti. Keberanian Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Ya. Jadi pasukan pertama itu dipimpin Ikrimah bin Abi Jahal, ternyata tidak bisa ngatasi, kemudian mundur. Lalu dikirimlah pasukan kedua yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan di antara pasukan kedua ini adalah ada Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Kisah berikutnya, iltaqal jaisani ala ardil Yamamah. Kedua pasukan ini kemudian bertemu di medan atau di tempat yang namanya Yamamah, yang berada di Najd. Ya, Najd itu disebut Najd itu daerah Riyadh gitu ya. Riyadh dan sekitarnya itu disebut dengan Najd. Waktu kami dulu kuliah di Riyadh, sempat melewati daerah Yamamah. Dari Riyadh itu kurang lebih sekitar 70 sampai 80 kilometer. Ya. Jadi ketika lewat ada tulisan Yamamah gitu, ada plang, ini tempatnya Musailamah Al-Kadzab, yang dulu dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq dari Madinah. Kami kalau mau ke Madinah sekarang itu naik bis itu 12 jam. Ya. Cukup jauh, 12 jam dengan kecepatan 100 km per jam. Lewat tol gitu ya, karena memang semuanya padang pasir, enggak ada. Ya, lampu merahnya sedikit. Kalau kilometernya kurang lebih hampir 900 km. Ya. Jadi kalau dari Madinah ke Mekah itu 450-an. Nah, ya, jadi tadi kalau Madinah ke Riyadh itu ditambah 450, sekitar 900 km ya, perjalanan. Maka itu, dan itu Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan ya, para kaum muslimin waktu itu berarti dengan jarak kurang lebih 900 km dari Madinah sampai ke Yamamah. Ya. Hampir Pulau Jawa ya, dari Jakarta sampai Surabaya mungkin. Ya. Apalagi kalau perang gerilya dulu Pak ya, zaman Jenderal Sudirman itu jalan kaki. Oh ya. Kemudian ya, fama huwa illa qalil hatta rajahat kaffahul Musailamah wa ashabihi wa zulzilat al-ardu tahta aqdami junudil muslimin wa tafiqu yataraja'una an mawaqifihim hatta taqtahama ashabul Musailamah qustata Khalid bin Walid faqtala'uhu min usulihi wa kadu yaqtuluna zawjatahu laula an ajaraha wahidun minhum. Awal mula ketika pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan Musailamah Al-Kadzab yang berjumlah 40 ribu itu, di awal mula peperangan itu kaum muslimin kocar-kacir. Ya. Kocar-kacir, hampir-hampir juga di sini disebutkan istrinya Khalid bin Walid hampir terbunuh. Ya, dan alhamdulillah bisa terselamatkan karena diselamatkan oleh tentunya oleh pasukan kaum muslimin. Melihat seperti itu, kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu taala an merubah strategi perang. Ya. Inda dzalika sya'arul muslimuna bil khatari dahimi wa atraku annahum iyyuh zamu amama Musailamah al-Kadzab falan taquma lil islami qa'imatun ba'dal yaum. Karena kaum muslimin merasa apa, kaum muslimin kocar-kacir, kemudian mereka terpukul mundur dan mereka khawatir kalau kita ini tidak bisa mengalahkan Musailamah al-Kadzab maka Islam ini akan hancur juga. Ya. Walan yu'badallahu wahdahu la syarika lahu fi jaziratil Arab. Kalau kita kalah, bisa jadi sudah tidak ada orang yang mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu taala an membakar semangat ya jihad kepada para sahabat, dan kemudian beliau merubah strategi. Haitsu mayyazal muhajirin an ansar wa mayyaz abna al bawadi an haula'i wa haula. Awal mula itu semuanya campur antara kaum muhajirin dan ansor, antara anak dengan bapaknya gitu ya, pisah-pisah, campur begitu. Akhirnya kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu ta'an kemudian memisah muhajirin dengan muhajirin, ansor dengan ansor, kemudian ya digabungkan antara bapak dan anak dalam satu pasukan. Ya. Dan ini untuk menguatkan ya kekuatan kaum muslimin. Kalau sesama ansor kan semakin kuat, sesama muhajirin juga akan semakin bahu membahu. Ya. Dan kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, karena ini masih banyak gitu. Dan akhirnya strategi itulah yang dipakai oleh Khalid bin Walid. Dan kaum Ansar bersama dengan kaum Ansar bersatu menjadi satu pasukan, dan di situ berarti ada Na'anas bin Malik, kemudian ada Al-Barra bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ada satu ungkapan yang menarik dari Al-Barra bin Malik Al-Ansari untuk membakar semangat jihadnya orang-orang Ansar, dan ada satu kejadian yang menunjukkan keberanian yang dimiliki oleh Al-Barra pada perang ini, dan insya Allah akan kita dengarkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.